بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في صحيحه كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار باب menyegerakan buka puasa. Ta'jil di sini menyegerakan setelah awal masuk waktu berbuka. Bukan berarti berbuka puasa sebelum waktunya. Jadi ta'jilul iftar awwala waqtih, menyegerakan iftar di awal waktunya, ketika sudah masuk waktu iftar langsung segera berbuka. Dijelaskan kemarin pada bab yang telah lalu, patokan masuknya waktu iftar ialah tenggelamnya bulatan matahari di ufuk barat, ghurubu qurusisyams. Ketika itu langsung buka puasa. Terkait dengan ta'jil ini merupakan sunnatul anbiya wa rusul alaihi musallam, sunnahnya para rasul, sekaligus untuk mukhalafatul yahudi wan nasara, dalam rangka untuk menyelisihi al-yahud wan nasara. Kalau mereka yuakhirun, menunda-nunda waktu berbuka puasa sampai munculnya bintang di langit. Ada faedah dari Ibnu Abdul Barr rahimahullah, dinukil Al-Hafidh rahimahullah dalam syarahnya. Kata Ibnu Abdul Barr, ahadithu ta'jilil iftar wa ta'khiris sahur sihahun mutawatirah. Ahadithu ta'jilil iftar wa ta'khiris sahur sihahun mutawatirah. Hadith-hadith tentang menyegerakan buka puasa dan menunda, mengakhirkan waktu sahur, itu sahih lagi mutawatir. Juga ada athar dari Amr bin Maimun Al-Audi. Amr ibnu Maimun Al-Audi rahimahullah, dia mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asra'an nasi iftara wa abta'ahum sahura. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asra'an nasi iftara wa abta'ahum sahura. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat buka puasanya, paling lambat sahurnya. Sehingga dikatakan ta'jil iftar, ta'khirus sahur, sunnah nabawiyah, juga sunnatun salafiyah. Ini bimbingan, ajaran para nabi dan para rasul alaihi wassalam, terutama nabi kita Muhammad SAW, sekaligus merupakan sunnah para salaf. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi qala akhbarana Malikun Imam Malik Malik ibni Anas ibni Malik Al-Asbuhi Al-Himyari thumma Al-Madani Imam Malik Abu Abdillah عن أبي حازم عن سهل ابن سعد dari Abu Hazim namanya Salamah bin Dinar Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad adalah Salamah bin Dinar ada Abu Hazim yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah namanya Salman al-Asja'i أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة umat manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Ma dzarfiyah ai muddata fi'lihim dzalika imtithalan lissunnah. Selama mereka melakukan hal itu dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan sunnah. Selama mereka menyegerakan buka puasa itu merupakan bimbingan sunnah maka mereka dalam kebaikan disebutkan ada penambahan indah limami Ahmad dengan lafad wa akharu as-sahur ini ziyadah indah limami Ahmad wa akharu as-sahur dan mereka menunda mengakhirkan sahur. Disebutkan dalam hadis yang lain Ibnu Abi Dawud, Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya ada penambahan lafaz li'annal yahuda wan nasara yu'akhirun dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menunda-nunda buka puasa. Dalam hadis yang lain, indal Hakim Ibnu Hibban dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi juga semoga Allah meridhai dengan lafaz la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bi fitriha an-nujuma la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bi fitriha an-nujum umatku akan senantiasa di atas sunnahku di atas bimbinganku selama mereka tidak menunggu terbitnya atau munculnya bintang-bintang untuk buka puasa. Nah, ini beberapa alfaz tambahan dan lafaz yang lain yang disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat yang lain melengkapi makna hadis ini. Barakallahu fikum. Hadis ini khonafidina azakumullah menjelaskan kepada kita masyru'iyatu ta'jil al-iftar disyariatkannya menyegerakan buka puasa secara hukum sunnatun mu'akkadatun sunnah yang amat sangat ditekankan sekali. Baik, sisi ta'kidnya Si takkidnya adalah yang pertama asbab al-khair. Menyegerakan puasa itu merupakan sebab mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Yang kedua, imtithal lisunnah. Dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan sunnah. Yang ketiga adalah mukhalafatu ahlul kitab. Menyelisihi ahlul kitab. Ini takkidnya. Ya, ditekankan sekali untuk menyegerakan buka puasa. Dikarenakan tiga sebab ini yang disebutkan dalam hadis yang dibacakan di atas. Hukumnya tidak sampai wajib. Apa yang memalingkan kepada makna wajib? Kenapa enggak wajib? Padahal itu dalam rangka menyelisihi mukhalaf ahli kitab. Jawabannya adalah jawazul wisal ila sahur. Adanya hadis dan juga secara syar'i diperbolehkan wisal, melanjutkan puasa tanpa berbuka sampai sahur berikutnya. Itu yang diizinkan dalam Islam. Puasa wisal, puasa yang berkelanjutan tanpa buka puasa, tanpa sahur, itu hukumnya haram. Adalah yajuz. Itu khususiyah Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis yang diperbolehkan adalah dari sahur ke sahur berikutnya. Paham? Antum makan sahur, puasa, datang waktu maghrib, atau enggak buka puasa, sampai sahur berikutnya atau makan sahur. Makan sahur, bisa puasa lagi. Paham tuh? Hadis inilah yang memalingkan makna wajib menjadi makna sunnah. Sehingga takjil iftar tidak wajib. Kenapa enggak wajib? Kita diperbolehkan wisal, melanjutkan puasa tanpa buka puasa, sampai sahur berikutnya. Berarti kan enggak buka puasa kan? Itu boleh. Sehingga hadis yang menerangkan anjuran, himbauan, hasungan untuk ta'jil iftar, hukumnya sunnatun mu'akkadah ghairu wajibah. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Dipahami ini? Tayyib. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait dengan takjilnya, kapan takjilnya itu. Beliau mengatakan wattafaqal ulama ala anna mahalla dzalika idza tahaqqaqa ghurubus syamsi birru'yah. Wattafaqal ulama ala anna mahalla dzalika idza tahaqqaqa ghurubus syamsi birru'yah aw bi ikhbari adlain wa kadza adlin wahidin fil arjah wa kadza adlin wahidin fil arjah. Kata al-Hafidz rahimahullah, ulama sepakat ittifaq tempatnya, yakni kapan takjilnya. Tempatnya ialah ketika telah dipastikan tenggelamnya matahari dengan menyaksikan langsung. Ya, memandang langsung, menyaksikan langsung terbenamnya matahari. Atau berita dua orang yang adil. Ada sepakat. Atau berita satu orang yang adil. Ini al-asah, al-rajih. Cukup untuk mengetahui telah masuk waktu berbuka dan langsung takjil, langsung menyegerakan buka puasanya. Barakallahu fikum. Sekali lagi dibahas kemarin, itu juga ditandai dengan dikumandangkan azan maghrib pada waktunya. Sehingga para muadzinin harus amanah, harus perhatian dalam bab ini. Barakallahu fikum. Wallah insyaAllah ya. Tayyib. Hal yang penting ditandai di sini adalah takjil itu tindakan menyegerakan buka puasa, bukan nama makanan atau minuman atau kudapan yang antum santap ketika buka puasa. Paham enggak? Di negara kita, kata-kata takjil adalah makanannya. Mau kemana? Beli takjil. Hah? Beli takjil. Beli takjil. Emang dibeli takjil itu? Nah, bukan dibeli, tapi dipraktekkan, diamalkan, segera buka puasa. Jangan kamu tunda. Difahami ini? Paham ya? Kalau bahasanya beli sesuatu untuk takjil iftar, boleh. Atau beli gorengan kayak, beli manisan, minuman, apa segala macam untuk takjil iftar, tepat. Jadi makanannya bukan dikasih nama takjil, di kita namanya makanan takjil, minuman takjil, kudapan takjil, jajanan takjil. Hair insyaallah. Dan dipraktikkan dengan betul pada waktunya, jangan ngomongnya takjil, takjil ditunda adanya sampai 5 menit, 7 menit, 10 menit. Itu namanya bukan takjil, tapi namanya takhir. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Baik. Hadis ini pula barakallahu fikum menerangkan kepada kita barakallahu fikum semacam bantahan, bantahan kepada pihak-pihak yang sengaja takhirul iftar. Yang sengaja menunda buka puasa. Yang melakukannya dengan sengaja ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Disebutkan al-hafidz rahimahullah, wa ta'khiru ahlil kitab lahu amadun wa huwa dhuhurun najmi. Ta'khirnya ahli kitab yang menunda-nunda buka puasa, itu ada waktunya, batas waktu yang mereka yakini, yaitu munculnya bintang-bintang di langit. Ini terbantah dengan ini. Tidak boleh kamu kerjakan dengan sengaja dikarenakan tasyabbuh bi ahli kitab. Di kalangan umat ini, umat Islam yang mengaku sebagai muslimin, pelakunya adalah Syiah Rafidhah. Sampai hari ini ya ikhwan. Ibn Daqiq al-Id rahimahullah menyatakan fi hadzal haditsi raddun 'ala syi'ah fi ta'khirihimul fitra ila zuhurin nujum. Pada hadis ini ada bantahan terhadap kelompok Syiah. Mereka menunda iftar sampai munculnya bintang-bintang di langit. Ini kaum Syiah, ini menunjukkan Syiah Rafidhah, mereka mirip dengan Al-Yahud. Pernah kita bahas kemarin, Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam bukunya Minhajus Sunnah membawakan sekian banyak keserupaan Syiah Rafidhah dengan Al-Yahud. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Hadza wadih. Kemudian pada hadis ini pula ya ikhwan fillah jazakumullah disebutkan pahala ta'jil iftar, menyegerakan iftar pada kata-kata la yazarun nasu bi khairin. Senantiasa orang-orang itu dalam perkara kebaikan. Khair di sini umum meliputi khair fi umuri dunyahum, kebaikan dalam urusan duniawiyah mereka, wa khairin fi umur dinihim, perkara kebaikan pada agama mereka. Barakallahu fikum. Ini kebaikan minallah jalla wa ala, kebaikan langsung dari Allah jalla wa ala, dikarenakan yang memberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, sekarang apa hikmah disyariatkannya ta'jil al-iftar? Apa hikmah menyegarkan iftar disebutkan dalam syarahnya oleh Al-Hafidh menukil ucapan Al-Muhallab rahimahullah. Kata Al-Muhallab rahimahullah, wal hikmatu fi dzalik alla yuzada fin nahari minal lail. Hikmahnya adalah jangan sampai ditambahkan dalam siang sebagian malam. Jangan sampai sebagian malam dimasukkan waktu siang. Siang, siang, nahar. Malam, malam, lail. Jangan sampai waktu malam digabungkan dengan siang. Yang kedua adalah wali annahu arfaqu bisaim wa aqwa lahu ala ibadah. Dikarenakan ta'jil iftar lebih melembutkan, lebih santun, lebih meringankan bagi yang berpuasa sekaligus membuat semakin kuat dalam beribadah. Barakallahu fikum. Saya tambahkan lagi yang dipengaruhi hadis, hikmah yang lain adalah mukhalafatu ahli kitab. Hikmah yang lain adalah mukhalafatu ahli kitab, menyelisih ahli kitab. Allahul musta'an. Hadirin azakumullah. Mohon maaf ini, di zaman sekarang ini ada hal-hal yang terjadi dan itu enggak ada sunnahnya. Bisa dibahasakan khilaf sunnah. Bahkan mungkin di sebagian tempat ketika ada i'tiqad tertentu dikatakan minal bid'ahil munkarah. Ya diingkari ikhwan, yaitu sengaja menunda iftar dan menandainya dengan suara sirine gitu ya. Dengan suara, bukan dengan kumandang azan. Jadi yang kita saksikan di negara kita ini begitu ada suara sirine gitu ya, maka minum takjil baru azan. Ketika dihitung jarak antara masuk waktu dengan sirine 5 menit, 7 menit, ada yang 10 menit. Hadza amdan fa'alu. Ini termasuk perkara-perkara menyelisih sunnah, enggak ada bimbingan sunnahnya, kalau enggak dikatakan termasuk bid'ah yang mungkarah. Wallahul musta'an. Pada lafaz hadis ini Imam Ahmad ada penambahan wa akharus sahur, dan umat manusia senantiasa dalam perkara kebaikan selama mereka juga menunda sahurnya. Mungkin akan dibahas di buku ini insyaallah ikhwan terkait dengan ta'khirus sahur. Yang disunnahkan adalah menunda sahur sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh, barakallahu fikum. Akan dibahas insyaAllah ya kawan. Termasuk yang muncul di zaman kita sekarang ini, bahkan sebelum zaman kita, ialah sengaja mereka menetapkan waktu khusus untuk imsak. Untuk imsak, tidak boleh lagi sahur, cukup lumayan dari imsak sampai azan subuh. Ya, berarti imsak, tidak boleh lagi makan sahur. Imsak kurang 10 menit, imsak kurang 5 menit, imsak kurang 6 menit, imsak kurang 4 menit, imsak kurang 2 menit, waktunya imsak. Dah, itu belum azan, sudah orang nggak boleh sahur, lama baru kemudian dikumandang azan subuh. Ini justru khilafus sunnah. Yang disunnahkan ta'khirus sahur, justru menunda sahur sampai menjelang azan subuh. Waktu-waktu afdal, waktu yang sunnah, justru mereka larang orang untuk makan sahur. Ditanbih keras. Saya bacakan kalamul hafidh rahimahullah dalam syarahnya. Beliau mengatakan qala rahimahullah tanbih, peringatan keras, tanbih. Minal bid'ahil munkarah ma uhditha fi hadha zaman termasuk kebid'ahan yang mungkar, apa-apa yang diada-adakan perkara baru di zaman ini, zamannya Al-Hafidh. Min iqa'il adhani thani qabla al-fajr, yaitu berupa melangsungkan, mengamalkan, mewujudkan adhan kedua sebelum fajar. Binahwi thuluthi sa'ah fi Ramadan, sekitar sepertiga jam. Ya, sekitar thuluthi sa'ah, sepertiga jam di waktu Ramadan sebelum adhan. Kalau sepertiga jam berapa? 20 menit. Ya, 20 menit sebelum adhan subuh, mereka sudah mengumandangkan adhan kedua, bukan adhan pertama. Paham itu? Adhan pertama jelas sebelum subuh. Kalau adhan kedua mestinya apa? Masuk waktu subuh. Ini adhan keduanya dikumandangkan sepertiga jam sebelum adhan. 20 menit sebelum adhan subuh. Beliau mengatakan wa idfa'il masabih, dan memadamkan lentera lampu-lampu. Allati ju'ilat alamatan litahrimil akli wa syurbi ala sa'im ala mayusiyam, dijadikan sebagai alama, sebagai tanda haramnya makan dan minum bagi yang kepingin puasa. Tanda waktu selesainya sahur, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bayangkan 20 menit sebelum azan subuh. Za'man mimman ahdathahu annahu lil ihtiyati fil ibadah, sebagai anggapan, keyakinan dari orang yang menciptakan amal baru ini, tindakan itu sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian dalam perkara ibadah. Hati-hati supaya jangan sampai batal puasanya. Nah, maka dibikin thuluts sa'ah 20 menit sebelum adzan subuh, berhenti. Jangan makan, jangan minum, enggak boleh lagi makan, enggak boleh minum. Kehati-hatian katanya. Belum mengatakan wala ya'lamu bidzalika illa ahadun nas, dan tidak ada yang mengetahui hal itu melainkan beberapa orang saja dari kalangan orang-orang ini. Wa qad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'adzinuna illa ba'dal ghurubi bidarajatin litamkinil waqti za'amu. Akhirnya tindakan itu menyeret mereka, mereka pun akhirnya tidak mengumandangkan azan maghrib melainkan sekian lama, sekian derajat setelah tertenggelamnya matahari. Litamkinil waqti za'amu, mereka menganggap, meyakini untuk memantapkan waktu puasa, ben marem puasanya gitu, tunda azan maghribnya sekian derajat. Belum mengatakan fa'akharu al-fitra, mereka pun akhirnya menunda-nunda waktu buka puasa. Wa'ajjalu as-sahura, mereka menyegerakan sahurnya. Wa'khalafu sunnah, mereka pun menyelisih bimbingan sunnah. Falidhalika qalla anhumul khair wa kathura fihimus syarr, Allahul Musta'an. Oleh karena itulah kebaikan pun semakin sedikit dari mereka, dan banyak terjadi syar, kejahatan, keburukan, kejelekan di tengah-tengah mereka. Allahul Musta'an. Ini efek negatif kebid'ahan, perkara bid'ah yang dimunculkan. Dan rata-rata kebid'ahan itu dimunculkan untuk mubalaghah, biar tambah semangat ibadahnya, kehati-hatian dan perkara ibadah, bukan karena malas. Justru itu ghulu dalam perkara agama, ghulu dalam perkara ibadah. jatuh dalam perkara kebid'ahan-kebid'ahan. Wallahul musta'an. Bid'ah ketika sahur, bid'ah ketika ketika iftar. Oh, kalau di zaman sekarang ini orang-orang sahur jam berapa? Jam 2. Ya. Jam berapa lagi? Setengah 3, jam 3. Adanya baru setengah 5. Jam 4, seperempat. Satu jam setengah sudah sahur, tidur lagi. Tidur lagi biasanya mereka. Sahurnya menyelisih sunnah, enggak sesuai dengan bimbingan sunnah, tidur lagi. Kadang bablas subuhnya, kadang bablas jamaahnya, kadang bablas waktunya, baru bangun ketika terbit matahari. Sehingga mereka melanggar bimbingan sunnah dalam banyak sisi. Sahurnya, subuhnya, Allahul musta'an. Sehingga qalla anhumul khair wa katha fihim syarr, banyak keburukan tengah-tengah mereka dan sedikit kebaikan tengah-tengah mereka. Allahul musta'an. Ketika waktunya buka puasa ditunda. Ketika masuk waktunya udah sakit kelaparan ini, makan sebanyak mungkin, lupa yang namanya jamaah maghrib ila akhirih. Mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah dari sisi ta'khir iftar, nunda iftarnya. Sudah begitu, yang berikutnya melupakan jamaah maghribnya. Wallahul musta'an. Ini merupakan sunnah sayyi'ah yang dimunculkan oleh ahlul muhdatsat, orang-orang yang gemar mengejarkan perkara bid'ah. Wallahul musta'an. Dan sunnah mereka, pendahulu mereka dari kalangan ahlul kitab. Wallahul musta'an. Hayal insyaAllah. Sehingga harus bersemangat dalam mengamalkan sunnah ta'jil, iftar, ta'khir, as-sahur. Barakallahu fikum. Satu lagi, dikatakan sama dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad bin Yunus wal Misri. Qala haddathana Abu Bakar ibn Ayyash. Ma'ruf dengan kunyahnya Abu Bakar ibn Ayyash. Di kalangan ahli kira'ah namanya Syu'bah. Beliau qari' muhaddith. Dari ibnu kira'ah dikenal dengan Syu'bah. Ya, riwayat Syu'bah. Barakallahu fikum. An Sulaiman. Wa Sulaiman Abu Yusak Syaibani. Taqaddam. An Ibn Abi Aufa. Abdul Ibn Abi Aufa. Semoga Allah meridainya. Qala belum mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya dahulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fasama hatta amsa, beliau berpuasa sampai masuk waktu sore. Qala rajulin, berkata seorang laki-laki, inzil fajdahli, turun kamu dari kendaraan kamu dan siapkan buka puasa kami dengan jadah. Qala, dia mengatakan, lawin tadharta hatta tumsi, alangkah baiknya kau menunggu ya Rasulullah sampai agak sore sedikit. Qala inzil fajdahli, turun siapkan buka puasa kami dengan jadah. Beliau mengatakan, idza ra'aital laila qad aqbala minha huna faqad aftara shaim. Kalau kamu malam telah datang dari arah sebelah sini, maka sungguh telah berbuka puasa orang yang orang berpuasa itu. Ini dibahas sebelumnya ya ikhwan, bahwasanya tolak ukur untuk iftar adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, dikuatkan dengan malam sudah mulai muncul dari sebelah timur, siang semakin hilang di ufuk sebelah barat. Barakallahu fikum. Ini diambil faedah ta'jil al-iftar. Turun, segera siapkan buka puasa. Masih siang, turun, disiapkan. Ketika dikatakan sebagian rawi, kalau mau melihat di atas kendaraannya, masih kelihatan matahari di ufuk barat. Sehingga patokan bukan naik ke gedung tinggi, tapi sejajar saja. Kalau bisa melihat atau berdiri di permukaan tanah, lihat ke arah tenggelamnya matahari. Ketika telah hilang bulatan matahari di bagian ufuk barat tenggelam, maka sudah masuk waktunya iftar. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum hafalkan yang pertama, pendek. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalu al-fitra. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.